Pusuhku mabirin, kam kelatiku teman geluhku metami. Bulan bintang sinemanisa, adi bunga kaba-kaba. Ibas aku ersura-sura, adina aku kamin pagi sinemanisa. Sadar.